Ada satu qasidah untuk ibu kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Alaihi wa alihi. Di saat melahirkanku, hayati kita sering menyakiti kepada ibu kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Kasih sayangmu padaku.